hamba dengan waktu, siapa yang bisa melakoninya? Karena waktu bergerak cepat, tak ada yang bisa mengejarnya. Apakah iya? Tentu saja itu salah. Karena kita bisa berjalan seiring dengan waktu. Berlomba dengan waktu adalah waktu bergerak, kita bergerak. Waktu berubah, karya kita bertambah. Berlomba dengan waktu sudah semestinya. Itu sebab kita tak berhak untuk hidup goyang kaki menunggu rezeki. Itu sebab kita harus berjibaku dalam hidup, banting tulang untuk mendapatkan kehormatan. Berlomba dengan waktu sudah semestinya. Karena itu, waktu yang bergulir, tahun demi tahun silih berganti. Jangan lupa untuk mengevaluasi posisi diri. Tahun yang baru tiba, hari telah berganti, minggu datang, bulan akan berakhir. Di mana kita? Sebuah pertanyaan yang penting untuk direnungkan. Karena jangan-jangan semua baru hanya dalam ucapan dan perkataan. Semua baru hanya dalam nuansa fenomena. Tapi inti sari dalam hidup tak terasa. Bulan baru hampir habis. Karya baru tak pernah dirilis. Itu menyedihkan. Karena itu berlombalah dengan waktu. Jangan berlambat. Apalagi mengasihani diri dan berkata, saya tak mampu. Itu menyedihkan. Berlombalah dengan waktu, atau Anda akan tercatat hanya menjadi orang yang lambat, kalau tak mau dibilang orang yang tersesat. Tersesat karena hanya tinggal sendirian, sementara yang lain sudah ada di depan. Awas, jangan ketinggalan, karena Anda tak akan pernah membuat catatan kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.